karo tihdei api kedaya teupaya kana kersana nah lepat urang tuaan pamisin pika heman nah lepat urang kurang duaan lah seukur pun pulasan kembang-kembang asih kurang duaan kembang keemang naon lepatan pajari kenyar ibu cinta yeah.